السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar, yang mana ikhwah sekalian, pada kali ini kita tidak sempat untuk memakai laptop agar bisa melihat ayatnya, maka semoga masing-masing bisa melihat di mushaf masing-masing atau di handphone. Ayat yang kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah ayat ke-26 dan 27 dari surat Ali Imran, yang mana dua ayat tersebut menyinggung masalah kekuasaan Allah, kehendak Allah, dan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana marilah sekitar 50 sampai sejaman kita menyegarkan kembali, merefresh keimanan kita tauhid rububiyah, sehingga semoga dengan mengingat hal-hal tersebut kita bisa tercegah dari kemaksiatan, kekufuran, dan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Rahimahullah, beliau pernah ditanya di suatu kajian, bagaimana sih caranya Syekh supaya saya bisa terjaga dari kemaksiatan. Maka beliau kemudian, yang maknanya ya tidak persis jawabannya, tapi maknanya beliau menjawab diantaranya adalah dengan mengingat ala illah, yaitu ala kenikmatan, ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau melihat ke kaun semesta alam dan mengingat bahwasanya Allah pencipta semua itu. Maka itu hal-hal seperti itu, tafakkur alam ya, tadabbur, itu bisa menjadikan kita ingat kepada Allah. Kemudian ketika tahu ternyata ini semua ciptaan Allah dan kita salah satu dari ciptaan-ciptaan ini, maka mulai kita merasa tidak enak untuk maksiat. Kadang kita merasa lezat dalam bermaksiat disebabkan tidak ingat kepada Allah Al-Jabbar Al-Khaliq. Iya, enggak ingat, dan seperti pura-pura lupa gitu kalau misalnya semua ini makhluk Allah. Iya, begitu. Makanya dalam ayat-ayat, terutama surat-surat Makkiyah, itu banyak kita temukan Allah Ta'ala menghikayatkan tentang makhluk-makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan sebagian nama makhluknya. Itu biasanya di surat-surat yang turun di Makkiyah, periode Makkah. Agar apa? Agar orang-orang mengambil ibrah dari penciptaan makhluk-makhluk tersebut. Ya, maka dua ayat ini berkisaran tentang itu semua, untuk mengingatkan diri kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca ayat tersebut, ayat 26 terlebih dahulu. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Qul, katakanlah wahai Muhammad dan juga kita semua. Allahumma malikal mulk. Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah berarti wahai sesembahan saya. Jadi kalau kita bilang ya Allahumma, itu maknanya ya Allah, Pak. Sama aja. Ya. Begitu ya. Karena pada asalnya Allahumma adalah ya Allah, tapi ya dihapus dan diganti dengan mim yang ditasdidkan di akhir kata Allah. Maka Allahumma ya Allah. Ya. Allahumma malikal mulki. Malik dikatakan dalam tafsir Al-Aisar, al-Malik, al-Hakim, al-Mutasarrif. Yaf'alu fil mulki ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Yaitu al-Malik adalah al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha adil, al-Mutasarrif, yang mengatur. Yaf'alu fil mulki ma yasha', berbuat di kerajaan ini apa yang dia kehendaki, terserah dia. Wa yahkumu ma yurid, dan berhukum atau mengadili apa yang dia inginkan. Li'izami sultanihi wa quwwati iradatihi, karena agungnya kerajaan dia dan kuatnya keinginannya, kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki di antara sifatnya adalah keinginan. Dan jika Allah Ta'ala menginginkan suatu hal terjadi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Makanya di surat Al-Buruj disebut fa'alun lima yurid. Yaitu betul-betul bisa melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa ada yang bisa menghalangi. Juga di doa-doa kita, Allahumma la mani'a lima a'tahita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghijab, bisa menghalangi terhadap apa yang engkau ingin berikan. Dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang engkau hijabkan. Tidak ada yang menghalangi. Maka kalau misalnya rezeki itu sudah Allah tentukan buat fulan, maka mau ada 1000 orang berebutan, tetap aja ujung-ujungnya, tetap ditentukan buat fulan juga ujung-ujungnya. Kalau ada seorang perempuan diincar oleh 10 laki-laki, ternyata jodohnya bukan ke 10 laki-laki itu. Jodohnya malah ke satu orang laki-laki yang tadinya enggak mau menikahinya. 10 itu kalah lewat dengan cara yang Allah inginkan. Ya. Ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Yaitu apa yang sudah menimpamu itu memang tidak mungkin bergeser salah sasaran. Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala jika sudah ingin, itu enggak bakal ada yang bisa menghalangi atau menggeser-geser. Ya. Karena dia memiliki kekuatan, keinginan dan juga keagungan sultan, kerajaan. Ya. Kemudian Malik, itu Malik tadi, Malikal Mulki. Rajanya kerajaan. Al-mulk maknanya al-mamluk, yaitu yang dimiliki, yaitu kerajaan. Ya, yang dimaksud di sini dari al-mulk apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya selain Allah adalah makhluk. Sampai arsy pun makhluk. Kursinya Allah makhluk. Ya, syurga makhluk, neraka makhluk. Langit, bumi, makhluk dan segala rinciannya itu semua makhluk, jemaah sekalian. Dan ketika kita naik pesawat, pesawat nabrak-nabrak awan ya Pak ya. Ya wajar pesawat nabrak awan ya. Kalau nabrak gunung ya mati semua nanti. Menabrak awan. Alhamdulillah awan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia berupa serpihan seperti kapas. Itu pun kapas kalau jadi awan lebih padat kapas Pak kayaknya. Awan ini lebih lembut sepertinya. Ya, kita enggak pernah megang, Pak ya. Saya belum pernah. Kalau Bapak-bapak enggak tahu ya, Pak. Tapi awan itu, Pak, itu belum sampai langit sebenarnya. Awan itu belum sampai langit. Awan itu adalah bainas sama'i wal ard. Antara langit dan bumi. Jadi setinggi-tingginya kita, ya, itu masih belum ke langit sebenarnya. Buktinya masih nabrak awan. Dan langit itu 7 lapis. 7 samawat. Tibaqo, 7 tingkatan. Tingkatan paling rendah aja kita belum nyampe-nyampe, Pak. Belum nyampe-nyampe. Bagaimana dengan satelit? Jika betul ada, ya, saya bukan ahli dalam masalah ini ya. Apakah satelit itu sudah termasuk langit? Belum tentu. Mungkin dia masih masuk ke dalam faudo. Faudo itu adalah satu istilah yang menunjukkan kekosongan antar langit dan bumi. Iya, yang diisi oleh awan-awan atau semisal itulah. Entah apakah satelit itu jika memang ada di ketinggian seperti itu sampai bisa melihat apa pipih atau apanya bumi gitu, ya. Dan benua-benua kelihatan kecil misalnya. Itu pun belum tentu udah sampai ke awan atau plafon, udah sampai ke langit dunia pertama, belum tentu. Ya. Berarti kan kalau kita pikirkan kecil sekali bumi ini jika dibandingkan dengan langit. Kecil sekali bumi ini jika dibandingkan dengan langit. Matahari yang konon lebih besar dari bumi kata sebagian ulama dalam hal ini, ya, dan saya bukan ahlinya, cuman saya ikut-ikutan saja. Itu pun entah itu sudah masuk bagian dari langit pertama atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi itu jauh sekali dari kita. Dan itu pun kalau memang ia masuk ke dalam langit, itu langit pertama dunia. Dan kita enggak pernah sampai-sampai tuh ke matahari. Ya jangan sampai ke matahari memang, ya. Jadi kecil sekali, belum lagi langit kedua, ketiga, keempat, kelima. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam suatu riwayat mengatakan, dan ini hadis mauquf tapi semoga dihakimi sebagai hadis marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini perkara gaib yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud mungkin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya jarak antara langit tersebut, antar langit 1 ke 2, 2 ke 3, jarak antarnya itu di sekitar perjalanan 500 tahun lamanya. Ya, jadi ya kecil sekali. Dan kita jemaah sekalian bagian kecil dari kerajaan yang megah ini. Maka apalah lagi kalau misalnya kita melihat binatang yang hanya sekuku kita, bahkan bukan sekuku, mungkin pernah kita melihat binatang yang setitik, ya, rengat atau apalah gitu namanya. Dan itu semua kalau mungkin kita pakai mikroskop, ya. Mikroskop bukan Microsoft, ya. Kok Microsoft, nanti Microsoft Word jadinya. Mikroskop mungkin kita akan melihat struktur tubuh binatang sekecil titik ini yang ternyata itu sistematikanya canggih gitu loh. Dan ternyata itu semua yang rizikan Allah, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap waktu Allah punya urusan dengan makhluknya. Luar biasa. Luar biasa. Seraja-rajanya suatu insan tidak akan bisa secara detail mengurusi, merizkikan, mengatur, mengilmui, mengetahui seluruh rakyatnya. Enggak mungkin, yakin deh. Pusing mikirin rakyat itu. Ya. Nah, apalagi satu kerajaan bumi misalnya, masya Allah. Pernahkah kita memperhatikan binatang-binatang kecil, ya, yang mana semua itu bagian dari kerajaan Allah seperti saya, seperti Anda? Pernahkah Anda melihat di dedaunan, kalau dulu waktu kecil, waktu masih SD, teman-teman itu menyebutnya buaya daun, ya. Di daun tuh kadang ada binatang warna hitam kayak buaya gitu di daun. Saya nggak tahu apa namanya itu. Tapi sekarang udah nggak pernah lihat lagi. Nggak tahu, mungkin setelah abad milenium udah hilang itu binatang. Ya nggak tahu saya. Ya, itu siapa yang mengatur? Kok bisa ada binatang seperti itu di daun? Saya pernah mengajak ibu, adik, istri, ya, anak ke sungai di kampung di daerah Jawa Barat. ya sungainya dibilang bersih ya bersih juga, tapi dibilang jernih sekali ya enggak terlalu juga. Ya, ya minimal pastinya enggak seperti sungai kita ini ya. Sungai andalan Kalibata apa, Pak? Nah, itu Ciliwung itu, ya. Itu pun airnya naudzubillah ya. Saya pernah nyoba pegang ngambil ikan sapu-sapu. Ya di Kalibata apa? Kok saya lupa perumahan ini yang dekat saya. Hah? Kalibata apa namanya? Kalibata Indah, masya Allah. Ya, padahal keluarga saya di situ juga. Itu pernah saya ke Kali Ciliwung ya, di situ kan masih liar itu, Pak. Yang nggak tahu kalau sekarang ya. Itu saya ambil ikan sapu-sapu yang lagi mangkal di kayu ya gitu. Di dalam air saya ambil. Saya bawa ke rumah sama keong. Habis itu gatel-gatel tangan saya. Padahal cuma megang sebentar doang itu. Ya gimana kalau berendam ya. Tapi luar biasanya ikan sapu-sapu ini seperti punya pertahanan yang luar biasa. Ya, rata-rata general ikan, ya common ikan, keumuman ikan itu seperti bersepakat enggak mau tinggal di tempat seperti itu. Kecuali satu doang itu, sapu-sapu sama lele-lele yang enggak tahu lele model apa itu di situ, ya. Allah atur itu, sistem tubuhnya itu seperti itu. Kuat dengan zat-zat yang isi racun doang kuat. Ya, kita boro-boro kuat, tapi sebagian dari orang terpaksa kuat ya, mungkin karena enggak bisa bayar kontrakan jadi tinggalnya di pinggiran gitu, ya. Dan mereka kuat, masyaallah. Allah atur semua itu. Saya pernah ajak ke kampung ya, ke sungainya, ya mana yang enggak jernih-jernih amat. Kita mandi berendam di sungai yang memang agak deras sedikit itu. Saya bilang, kan bebatuan banyak, Pak. Bebatuan di sungai itu. Di bebatuan itu banyak apa namanya ya? Di setiap batu itu selalu ada, kadang kita ngeliat batu itu bentol, bukan bentol, tapi seperti tompel-tompel putih. Ya, atau jamur-jamur putih. Saya bilang, "Tahu enggak ini? Ini sebenarnya dia bukan jamur atau apa. Ini di balik putih ini ada makhluk Allah." Iya. Ada makhluk Allah yang menjadikan ini rumah. Jadi dia ternyata pas dikorek dibuka ulat. Ulat satu bongkah batu kecil ini itu bisa 20 atau 30 rumah buat dia. Dan gimana kalau satu bongkahan batu besar ini di dalam air banyak, mungkin ratusan. Dan bagaimana semua sungai? Mungkin jutaan. Dan setiap single dari ulat tersebut diatur oleh Allah tempatnya di mana. Bagaimana, kapan matinya, bagaimana hidupnya, rizkinya dari mana? Masya Allah. Diatur. Sesuatu yang kita di Kalibata City mungkin enggak pernah ke sana mikirnya. Tapi Allah Ta'ala tiap hari mengatur seluruh makhluknya tanpa kecuali. Nah, begitulah Malik Al-Mulk, rajanya kerajaan semesta ini. Tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kerajaan, yaitu sultan kerajaan, ya, kepada siapa yang engkau kehendaki. Makanya ada Raja Majapahit, Raja Samudra Pasai, Raja ini, Raja itu, Raja Inggris, dan ratunya, raja, dan seterusnya. Yaitu engkau berikan kepada sebagian makhlukmu otoritas. Di sini maksudnya manusia. Otoritas untuk menguasai suatu daerah atau kaum. Sesuai kehendak engkau. Ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau mencabut kerajaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Ya. Kalau misalnya di level kerajaan seperti itu besar. Ya. Saya enggak tahu kalau di Indonesia dulu kerajaan paling besar apa, Pak? Tahu enggak, Pak? Yang paham sejarah karena saya bukan ahlinya. Majapahit apa Mataram? Majapahit ya. Dan sebagian menghikayatkan Majapahit itu Muslim. Kerajaan Muslim. Ada yang bilang begitu. Betul? Iya. Iya, Romawi. Dan Majapahit itu Muslim. Era terakhirnya. Ya, walaupun masyhurnya bukan Muslim, begini, karena memang awalnya bukan Muslim. Taib. Terima kasih Pak infonya. Ya, kerajaan itu besar. Nah sekarang minimal kita ini punya kerajaan, yaitu di rumah kita. Allah berikan kerajaan itu, bapak-bapak ini raja rumah, ya, raja di keluarga, yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya. Engkau memberikan kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki dan engkau mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Kalau kita perhatikan, tidak ada raja yang abadi dan tidak ada kerajaan yang abadi dari manusia, ya, nggak ada. Ya. Kerajaan Inggris misalnya, ya, apakah memang itu kerajaan atau gimana? Saya nggak tahu. Kerajaan Arab Saudi misalnya. Nggak bakal abadi dan pengampunya rajanya pun ya akan mati. Dan betapa banyaknya kita lihat di sejarah-sejarah waktu kita masih sekolah, ya kita baca buku-bukunya mati, rata semuanya mati, nggak ada sisa sekarang. Dan sebelum ke buku sejarah kita lihat dalam Al-Quran semua raja sudah mati yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan sudah mati sebelum turunnya Al-Quran, ya kan? Di antaranya misalnya kata Allah Subhanahu wa taala wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Ada Qarun. Qarun ini walaupun memang bukan secara struktural bukanlah raja, tetapi secara makna dia adalah raja. Orang kalau punya banyak duit itu kayak raja, Pak. Ya kan? Makanya raja yang bokeh itu biasanya tamu doang. Ya, tamu adalah raja tuh, baru raja tuh. Ya raja yang enggak punya duit tuh. Tapi kalau misalnya pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja bagi penjual. Tapi kalau udah selesai beli udah enggak jadi raja lagi kan? Iya. Kenapa dijadikan raja? Karena punya duit untuk membeli. Jadi orang yang sangat berkuasa dari segi harta itu udah kayak raja dia. Qarun, masya Allah, hartanya, makanya disebut harta karun. Harta yang terpendam kemudian ditemukan disebut harta karun. Iya. Beda dengan harta yang ketemu di jalanan, jatuh 50.000, itu hartanya fulan, bukan harta karun. Karena anggapan orang dimutlakkan harta yang terpendam di bumi itu aslinya dulunya miliknya karun itu. Tapi karena kena kutukan, laknat, akhirnya dihukum seperti itu. Kemudian hartanya bertebaran di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Apakah betul itu miliknya karun atau milik kirun atau milik siapa? Wallahu a'lam, gak penting juga. Tapi yang penting istilahnya harta karun. Fir'aun kemudian. Itu semua di zaman Nabi Musa alaihissalam. Karun, Fir'aun, Haman, menterinya Fir'aun. Fir'aun lebih parah karena dia rajanya dan dia mengaku sebagai pencipta, na'udzubillah. Haman, menterinya, sama-sama jeleknya. Kata Allah, walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Nabi Musa alaihissalam telah mendatangi mereka semua. Karun, Fir'aun, Haman. Udah didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam dengan bayyinat, kata Allah. Dengan hal-hal yang jelas, tauhid. Karena tauhid itu jelas. Yang enggak jelas tuh yang syirik itu, ya. Tapi kemudian fastakbaru fil ard, tapi mereka malah sombong di atas muka bumi. Tuh, raja-raja ini sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Maka nusabiqin, mereka enggak lolos. Enggak lolos dari azab Allah taala. Di ayat lain Allah bilang, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang beramal buruk itu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab kami? Jelek sekali persangkaan mereka. Perhatikan di sini ada suuzon kepada Allah yang tidak disangka-sangka orang loh. Suuzon kepada Allah itu diantara suuzon kepada Allah adalah seseorang dari kita bermaksiat, kemudian merasa ah nggak bakal dia apa-apain saya sama Allah, itu suuzon sama Allah, ya nggak bakal dibalas sama Allah, itu suuzon sama Allah. Merasa aman dari pantauan Allah itu udah suuzon sama Allah. Hati-hati, ya. Merasa aman dari pantauan dan balasan Allah itu sudah termasuk suudzon kepada Allah, ya. Merasa tidak aman dan yakin Allah melihatnya itu bukan suudzon kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini walaupun bermaksiat masih ada kemungkinan untuk diampuni. Adapun yang udah maksiat merasa aman lagi dan merasa Allah gak bakal balas dia, nah ini suudzon, ini bukan husnudzon. Jadi perhatikan hal-hal seperti kadang-kadang orang-orang tuh gak mikirin, merasa aman aja, hati tentram dengan maksiat. Dibilang sama orang, kamu gak takut dosa, gampang lah itulah, Allah kan maha pengampun. Ini suudzon sama Allah, bukan husnudzon. Ini merasa bahwasanya saya gak perlu taubat lah, saya maksiat-maksiat gini Allah kan pasti bakal mengampuni saya. Ini balas kurang ajar namanya. Iya, begitu. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya seperti itu tadi. Banyak orang salah dalam menyangka husnudzon kepada Allah bahwa saya kita bermaksiat. Kemudian kalau dibilang, takut kamu sama Allah, kita bilang, udahlah, Allah itu kan Ghafurur Rahim. Ini justru merasa aman. Ini suudzon bukan husnudzon. Tetapi orang yang bertaubat, kemudian dia merasakan Allah itu Ghafurur Rahim, ini baru husnudzon. Kenapa? Karena kalau kita maksiat kemudian merasa aman, itu salah persepsi tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bertaubat dan kita merasa aman kemudian atau merasa mudah-mudahan diampuni, maka itu persepsinya benar tentang Allah. Begitu. Ya. Nah. Semuanya itu baik Qarun, Fir'aun dan Haman. Dicabut itu kerajaannya, bahkan dicabutnya itu ya dengan sejelek-jelek cabutan, yaitu azab. Innauzubillah. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Engkau memberikan izzah kepada siapa yang engkau inginkan dan engkau menghinakan siapa yang engkau inginkan. Mungkin bapak-bapak ini belum tahu, saya itu dulu dagang, Pak. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah ngajar tafsir Ali Imran. Tapi jangan karena saya ceritakan ini sampean langsung pulang, pedagang biasa dulunya gitu, enggak juga ya. Saya pun sampai sekarang masih alhamdulillah berdagang. Dulu waktu masih mahasiswa, Pak. Saya kan kuliah di LIPI ya. Sampean kan ngerti stek pi, kan? Stek pi ya. Ya. Stek pi yang di sini. Di sini apa di sini apa di situ apa di mana nih? Saya enggak tahu nih daerahnya. Situ berarti ya? Ya. Berarti Taman Makam Pahlawan di sana berarti ya. Ya. Stek pi. Ini bukan promo kampus, bukan. Ya. Dulu kan hari Ahad itu dulu, Pak, dulu ya. Sepertinya Kalibata City sedang dibangun atau mungkin udah jadi kali ya, saya lupa. 2013 kali ya. Udah ada ya, tapi masih baru-baru banget ya. Masih fresh ya. Nah, 2013 atau 2012 lah, saya lupa gitu. Itu kan di masa-masa itu Stek Pi itu ramai kalau Ahad, Pak ya. Masih ingat, Pak? Yang lama di sini. Sampai macet itu, jalan yang mau ke Rawajati, mau ke stasiun Kalibata kan, dari Taman Makam Pahlawan, macetnya Masya Allah itu kan. Karena ada, itu saya dulu, di situ saya jualan, Pak. Jualan beneran, bukan apa-apa, jualan beneran. Saya tahu preman-preman yang suka nagih-nagih duit, ya itu bayar juga di situ. Tempat bayar 1 juta, itu pun ditaruhnya dicaplok-caplok, kadang di sini, kadang sana, kadang. Ya, Kemudian masing-masing petak itu kadang ada teritorinya. Premannya beda-beda. Dari ormas beda-beda juga kadang-kadang. Iya. Ada jam segini datang preman, japrem, bayar. Ya lumayan lah, 5.000. Lumayan itu, memeras pedagang betul-betul itu. Sejam kemudian datang preman yang beda. Bayar lagi 5.000. Sejam kemudian gitu, mungkin udah 4 kloter preman berbeda. Ya, preman di sini saya bilang preman aja sekalian. Iya. Karena kalau misalnya ustaz enggak mungkin kayak gitu kelakuannya. Dan pakaiannya juga pakaian preman, masa saya bilang ustaz, gitu kan? Itu. Dagang saya. Waktu itu dagang makanan. Ya, pepes, Pak. Pepes dan semisalnya lah ya. Dagang di situ ada salah satu murid saya orang Cililitan sini. Cililitan dalam. Mau beli pepes, gitu kan. Ayo datang dah. Datang dia. Beli pepes. Kita waktu itu pas banget ditempatkan di belakang dagangan etalase pepes saya ini. Itu pedagang yang spesialis ngedagang pakaian dalam wanita. Ya, isinya kacamata doang itu. Sama celana dalam. Belakang saya pas. Murid saya pas ngeliat saya juga malu, Pak. Murid saya itu pas mau beli, itu langsung merinding. Ya Allah, kesian banget guru saya. Dagang belakangnya kacamata semuanya. Iya. Saya aja malu, Pak. Itu jadi ngejual ke dia itu kaku-kakuan. Berapa ini harganya? Kayak enak, abis itu pulang pergi. Ya Allah, gitu. Dan dulu pun saya ngedorong dari rumah orang tua saya di Rawajati Timur itu. Sampai ke Stekpi, ngedorong gerobak. Ya. Gerobak etalase sampai lewatin stasiun, lewatin rel. Itu dulu. Waktu itu Kalibata City mungkin sudah ada, sudah mulai mungkin ya. Mulai. Tapi masih belum banyak penghuninya waktu itu. Enggak seperti sekarang, Masya Allah. Nah. Dan juga di hari-hari biasa, di pasar kaget Rawajati Timur itu, Pak. Di belakang mall. Di mana? Sana mungkin ya. Itu dagang makanan, pepes dan semisalnya saya. Di pasar kaget itu. Ya, jadi kalau sampean lewat situ tuh, itu masa lalu saya itu. Ramadan, hari-hari biasa. Ya. Ada seorang pedagang lainnya. Bapak-bapak, ya, usia mungkin 50 sekian tahun. Dagang nasi uduk. Dagang nasi uduk. Kita dulu tetanggaan dalam perdagangan. Dan dia dulu ya, kayak suka ngejekin ana gitu. Dia ejekin, ya diliatin, dia apain, diliatin terus ana. Ana kan biar, ya gak enak lu dah, bodo amat lah gitu. Sambil baca buku kadang-kadang, dagang. Di pasar. Tapi selang, itu 2013 ya, sekitar itu. 5 tahun kemudian, antum menemukan ana di sini, Pak. Iya. Dan ketika ana melihat beliau, sekarang udah bangkrut nasi uduknya malah. Karena kalah sama nasi uduk ibu ana. Ibu ana juga jualan di situ. Ya. Mungkin Pak Muadzin tahu itu. Tahu ibu saya. Ya. Di sini apa? Ibrahnya tu'izzu man tasya, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu teman-teman, ada beberapa pemuda ketika ana mengeluarkan gerobak etalase itu, ana ditertawakan, Pak. Diketawain. Dan sekarang di manakah mereka? Gitu loh. Enggak ketahuan juntrungannya. Dan alhamdulillah antum menemukan ana di sini, alhamdulillah. Dan ini semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, Lur. Dan ana wallahi jemaah sekalian, dari 5 tahun itu ana enggak pernah kepikiran setitik pun untuk bisa ngajar kayak gini di Kalibata City di depan jemaah sekalian. Tapi Allah kasih seperti itu. Alhamdulillah. Dan itu semua tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Dan tukang nasi uduk itu yang tadi kita cerita, yang dan antum enggak perlu tahu, memang enggak perlu tahu, Pak. Itu orang yang paling benci dengan keluarga ana. Dan sekarang bangkrut itunya gara-gara kalah saing sama nasi uduk ibu ana, masyaallah. Ya. Yeah. Bahkan dari segi nasi uduk itu pun tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Iya bisa. Ada orang yang dagangannya ratingnya naik, ada orang yang dagangannya ratingnya turun. Sesuai kehendak Rabb kita Azza wa Jalla. Itu baru dari segi perdagangan. Gimana nanti di akhirat jemaah sekalian? Abu Jahal dulu ketika masih ya, maksudnya masih berharta, masih ini, itu menyebut dirinya Al-Aziz, ya, Al-Karim. Abu Jahal menyebut dirinya Al-Aziz, Al-Karim. Saya adalah Al-Aziz, orang yang perkasa. Saya adalah Al-Karim, orang yang mulia, karena harta lumayan banyak dan disegani di kalangan Quraisy. Dan memang disegani. Tetapi di situ Allah Ta'ala berikan izzah. Sesuai keinginan Allah Ta'ala diberikan izzah ketika di zaman itu. Akhirnya kan mati dalam kekufuran. Nanti di akhirat. Antum kalau lihat surat Ad-Dukhan. Di akhir-akhir. Halaman terakhirnya surat Ad-Dukhan itu kalau gak tiga halaman doang. Ya. Di halaman terakhirnya. Inna syajaratal zakum. Fa'amul athim. Kalmuhli yaghli fil butun. Kaghalli al-hamim. Syajarah zakum, pohon zakum, Pak. Ya. Itu makanan yang tercela. Ya. Makan itu mendidih itu perut itu. Lambungnya mungkin terputus-putus. Ya, saking enggak enaknya, panasnya. Buruknya itu rasa. Kata Allah apa? Dzuq innaka antal azizul karim. Dzuq artinya apa? Rasakan itu. Kamu dulu bilang dirimu itu aziz karim. Perkasa lagi mulia. Sekarang mana keperkasaanmu? Mana kemuliaanmu? Hancur. Ya. Dan itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mungkin bapak-bapak pun memiliki pengalaman yang lebih jauh daripada saya. Mungkin bapak-bapak yang sekarang alhamdulillah sudah sukses di bisnisnya, atau alhamdulillah kehidupannya sekarang sudah stabil, mungkin menemukan dulu punya kolega atau rekan yang meremehkan dan menghinakan bapak. Yang mana kemudian keadaan Allah balikkan. Alhamdulillah sampean hidup stabil sekarang, bahkan bisnis lancar, dan orang yang dulu menghinakan sampean sekarang nasibnya sudah tidak menentu. Maksudnya sudah hancur-hancuran. Bisa. Begitulah. Ya, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Di tanganmulah kebaikan seluruhnya. Ya. Di sini untuk kita mengingat jemaah sekalian. Apapun kebaikan yang ada pada diri kita, yaitu pemberian Allah, di tangan Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Maka boleh jadi suatu saat Allah cabut. Maka jangan merasa bahwasanya apa yang ada pada diri kita itu abadi selamanya. Bisa jadi itu dicabut atau bisa jadi itu ditetapkan pada diri kita. Seperti keimanan misalnya. Atau semangat ibadah. Kebaikan. Tapi itu di bawah kekuasaan Allah. Yang mana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam ada dua orang. Yang satunya nakal, yang satunya alim. Ini bahasa kitanya ya. Alim yaitu rajin ibadah ya. Yang satunya nakal. Yang alim ini selalu menasehati yang nakal. Tapi yang nakal tetap aja nakal. Namanya hidayah kan Allah yang tentukan. Suatu saat gak sabaran itu alim, akhirnya bilang ke yang nakal itu, orang kayak kamu gak bakal diampuni, saking emosinya. Tuh, hati-hati ya kalau kita nasihatin orang itu, jangan ngomongin akhiratnya gitu loh. Orang kayak kamu itu mana diampuni gitu kan. Gak bakal diampuni, kata dia. Nanti di hari kiamat ketika dihisab, ya, diperhitungkan amalan, Allah bertanya, mana itu orang yang waktu itu mengatakan saudaranya tidak akan diampuni. Hari ini aku ampuni dia yang dibilang tidak, yang nakal itu diampuni sama Allah. Dan amalanmu aku hancurkan. Lihat. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Maka hati-hatilah dengan keterbalikan di hari akhir nanti. Barangkali orang yang tampak di dunia itu alim, hebat, wah luar biasa, Allah hinakan di akhirat karena ada amalan buruknya yang tersembunyi. Dan ada kalanya orang yang ketika di dunia mungkin dijelek-jelekan, tetapi di akhirat Allah angkat derajatnya. Siapa yang mengetahui itu? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita gak boleh putus asa, Pak. Kita minta sama Allah supaya kita ditinggikan derajatnya. Begitu. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian, tulijul layla fin nahari, wa tulijun nahara fil layl. Engkau di sini, tulijul layla fin nahar, wa tulijun nahara fil layl. Yang maknanya adalah engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Sekarang sudah masuk nahar siang, ya, walaupun pagi sebenarnya, tapi dia masuk ke nahar bukan ke lail ini. Nah, pergantian siang dan malam kita lihat kalau di bukunya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, diantaranya di kitab Miftah dari Sa'adah. Ana bacakan sedikit, Pak, ya. Sebagai penambahan suplemen maklumat. Lihatlah ayat-ayat yang semisal ini, ya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke siang, siang dimasukkan ke malam. Di dalam ayat seperti ini terdapat dalil dan ibrah atas rububiyah serta hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai waktu istirahat dan malam sebagai baju yang membungkus alam sehingga gerak aktivitas berhenti pada saat itu. Normalnya begitu, walaupun kenyataannya kalau untuk zaman sekarang agak kebalik. Sebagian orang kerjanya di malam. Ya seperti ya satpam, petugas keamanan, itu wajar. Atau yang patroli malam, itu wajar. Tapi kalau kupu-kupu malam itu gimana, Pak? Itu kupu-kupu kesesat itu, ya. Karena standar kupu-kupu siang-siang supaya kelihatan cakepnya. Ya. Lah ini kupu-kupu malam. Ya, K-nya diganti C aja lah, ya. Cupu-cupu malam, ya. Di Kalibata City kira-kira ada enggak, Pak? Jangan tanya, ya. Iya. Kalau itu bukan kupu-kupu malam, kupu-kupu apartemen. Nah, gitu, ya. Nah, malam-malam harusnya berhenti beraktivitas, tidur, istirahat, berzikir. Hewan, Pak, hewan enggak ada perubahan aktivitas, mereka rata, Allah takdirkan seperti itu. Hewan-hewan dan burung pun kembali ke sarang, ya kan, kalau malam umumnya gitu kan, kecuali beberapa jenis burung. Ya. Kata teman-teman Burhan, ya. Burung hantu, ya. Ya, maaf ya Pak Burhan, ya. Burung hantu ya di malam hari online ya, aktifnya. Tapi keumuman burung begitu-begitu aja dari dulu. Coba Pak, burung yang biasa disebut burung gereja atau burung apa nama lainnya, Pak? Burung seperti itulah, ya. Kalau malam kemana mereka? Balik ke sarang. Dari dulu, dari zaman kita masih mungkin bayi sampai sekarang enggak berubah-ubah. Zaman udah berubah, teknologi udah berubah. Burung-burung itu tetap aja siklusnya kayak gitu. Sekarang ini manusia ini yang banyak berubah, gitu kan? Buktinya, Pak, mungkin sampean yang dulu merasakan dan pasti punya pengalaman insya Allah bagaimana tinggal di kampung bapak-bapak, ya. Atau tinggal di Jakarta tapi era tahun 80-an misalnya. Kan masih banyak tempat yang serem, masih gelap, masih ini, masih itu. Mall jarang-jarang. Mall Kalibata dulu juga tahun berapa baru ada? 90-an kan? Coba kalau misalnya 80-an bapak-bapak ngerasain kan? Walaupun hidup di Jakarta, tapi ya kalau udah jam 8, itu udah sepi di beberapa tempat. Semua, hampir semua tempat. Termasuk Kalibata. Ya, apalagi Kalibata banyak gang kobernya, ya. Kalibata ini minimal di Rawajati ini ada dua Gang Kober minimal, Pak. Gang Kober di Rawajati Timur, jalan Gang Kober di Rawajati Barat. Coba, Pak. Di Rawajati Barat aja, di mana nih Rawajati Barat, ya. Di pertigaan itu kan kuburan doang isinya itu. Jadi enggak cukup Taman Makam Pahlawan, warga juga punya kuburan. Jalanan pertigaan kanan kuburan, kiri kuburan. Ada Gang Kober habis itu kan ya. Biasanya kalau udah Gang Kober, itu orang-orang percayanya, wah Gang Kober. Ya. Kober kan dari kata kubur. Tapi Betawi bilangnya Kober. Ya. Biar gak Arab-Arab banget gitu kan, Kober. Ya. Dimana-mana Gang Kober tuh mesti ada kuburannya. Gang Kober Rawajati Timur, ya kan, deket sini. Gak tahu saya salah nunjuk atau di mana. Itu pun ada kuburannya. Cuman kehalang sekarang enggak ketahuan di mana kuburannya, ada kuburannya. Saya tahu dekat rumah saya. Ya. Zaman dulu gimana? Orang kalau lewat situ dulu. Dan kenapa disebut Rawajati? Karena banyak rawanya, Pak. Ya kan? Dekat rel dulu dulu pabrik Dupa, saya salah nunjuk mungkin atau mungkin di sana atau di mana, saya pokoknya begitulah, Pak ya. Di pabrik dulu Dupa, sekarang Pul Taksi Bluebird sekarang. Ya. Itu dulu banyak histori dan cerita-cerita orang. Dan di situ dulu pohon-pohon banyak, Masya Allah. Orang dulu, jangankan malam, sendirian siang lewat situ, itu pun udah gak enak gitu rasanya. Sekarang, Masya Allah. Bapak lihat aja pasar kaki belakang mall, makin padat, makin banyak pedagang. Mulai siklus hidupnya beda. Dulu yang jam segitu udah orang tuh keluar aja udah gak mau. Sekarang orang malah pada keluar. Iya. Lapangan Belalang dulu gelap. Sekarang banyak orang nongkrong. Kehidupan udah beda sekarang. Begitulah manusia kadang-kadang. Gak memperhatikan malam dan siang sama aja bagi mereka kadang-kadang. Karena apa? Eranya sudah beda. Sekarang banyak orang menjadikan malam seperti siang, siang seperti malam. Bukan karena faktor pekerjaan, tapi banyak yang faktor hawa nafsu. Pelacur-pelacur banyak aktif di malam hari daripada siang. Iya. Yeah. Begitulah efek dari kemaksiatan. Ya. Yeah. Kemudian kalau kita lihat binatang enggak seperti itu. Manusia normalnya istirahat setelah lelah bekerja. Sampai apabila jiwa telah puas istirahat dan terenggalek pulih dan ingin kembali ke pekerjaannya, datanglah siang. Allah takdirkan datang siang. Kalau yang sekarang siklusnya masih normal kayak gitu, Pak, alhamdulillah. Di antara kalau bapak-bapak dan teman-teman yang masih tidurnya jam 9, itu udah syukur banget itu, Pak. Ya kan? Sekarang kita standarnya tidur enggak jam 9 kan? Nah, ayo. Coba kalau kita perhatikan dulu orang zaman 80-an, bapak-bapak ya dan ibu-ibu yang jam-jam segitu, tahun segitu, itu mesti jam 8 itu udah nyuruh anak-anaknya tidur. Tidur. Abis maghrib anak disuruh tadarusan, ya kan? Kalau sekarang, ya jangan tanya, ya kan? Kasihan ngeliatnya. Tidurnya jam berapa adik-adik atau anak-anak kita? Hah? Jam 9 itu masih pagi, kata mereka. Jam 10 belum malam, masih sore. Jam 11, jam 12, ya. Ntar bangun pagi keteteran, gitu. Udah banyak kayak gitu. Karena apa? Handphone sekarang. Mau download gampang, WiFi ada di rumah. Dengan keberadaan fasilitas itu ternyata membuat perubahan signifikan terhadap tidurnya kita. Sejujurnya aja, ya kan? Ya. Gak kayak zaman dulu. Dulu jam 8 mentok itu udah. Sinetron udah mau habis itu. Atau kalau jam 7 paling, atau jam 6-an, gak ada yang nonton TV. Dunia dalam berita. Ngapain ditonton? Ya kan? Sekarang emang ada tuh tayangan? Gak ada. Gak ada dunia dalam berita sekarang. Sinetron pun dulu mentok paling jam 9, udah malam banget itu. Jam 8 udah mulai film barat, ya kan duluan? Oh, udah. Males nonton film barat ah. Males ah. Sekarang enggak mesti TV punya YouTube aja sekarang, nonton apa aja bisa. Akhirnya apa? Banyak yang begadang, orang malam minggu gak tidur. Banyak pilihan sekarang, Masya Allah. Kalau kita memikirkan hal seperti ini, semua di bawah kekuasaan Allah. Sehingga, tapi orang jadinya apa dengan ini? Orang jadinya banyak melupakan kekuasaan Allah ini. Bergantinya malam dan langit dan siang. Sebelum siang datang, menyingsinglah pagi yang mengalahkan kegelapan itu. Dan menyingkapnya dari alam sehingga tiba-tiba seluruh makhluk dapat melihat. Hewan-hewan pun berpencar untuk memenuhi hajat hidupnya. Dan burung-burung keluar dari sarang. Ya. Ini kebangkitan ini kebangkitan namanya. Malam tidur semua lelap. Binatang-binatang lelap. Tidur ke sarangnya. Pagi mulai kebangkitan. Kalau diperhatikan jemaah sekalian, kebangkitan ini menunjukkan kuasa Allah dan kebangkitan kiamat nanti. Yang tadi sepi tiba-tiba nanti hadir gitu. Orang jarang ngambil ibrah seperti ini. Ibnu Qayyim sudah memikirkan ini sejak 700-an tahun lalu. Dan Allah buat kita tuh lupa seperti ini, na'udzubillah, karena maksiat kita. Ya. Mungkin yang tinggal di apartemen, ya. Malam jam 10 kira-kira masih ramai enggak di sini, Pak? Ramai, Pak, ya. Gimana, Pak? Saya soalnya enggak pernah ke sini, kok malam-malam jarang banget. Ramai, Pak? Saya taunya di jalan-jalan ini. Ya mungkin yang kita sama-sama tahu di stasiun atau di rel kereta itulah. Jam 10 masih ramai, Pak? Ramai. 11 ramai. 12 masih ramai enggak, Pak? Masih, ya? Enggak sepi-sepi. Depan Kalibata City ini loh, ya. Yang di depan flyover ini. Ojek online kan di situ terus. Enggak sepi-sepi, Pak. Pada parkir di situ. Tadi pun saya ke sini isi ojek online doang, taksi ojek online. Ya. Tuh. Membuat apa? Membuat kita lupa akan adanya pergantian siang dan malam, dan bahwasanya ketika malam hilang, siang berganti siang, kemudian mulai orang-orang berpencar. Itu seperti itulah nanti kiamat. Ketika tidak ada siapa-siapa, kemudian Allah Ta'ala hidupkan kembali orang-orang itu, mulai pada berpencar dan kebingungan. Kalau sekarang kita berpencar, kita tahu tujuan, tapi nanti di hari akhir pada bingung, pada nunggu dihisab. Enggak berpikir seperti itu. Lebih-lebih kemudian kata Ibnu Qayyim, ya. Karena kejadian siang dan malam ini berulang-ulang dan saking seringnya dilihat manusia, maka ia menjadi sesuatu yang biasa. Karena udah biasa, enggak diambil ibrah. Begitulah manusia. Iya. Takutnya ini, saya khawatir, Pak, diri kita ini biasa ngajar, atau bapak-bapak kita sini biasa ngaji, udah biasa ngaji, akhirnya biasa, enggak ada ibrah. Karena biasa dengerin gitu, udah selesai, udah biasa, udah enggak ada. Kadang-kadang beda dengan kita dulu waktu masih awal-awal kita ngaji. Awal-awal kita ngaji semangat, nulis, catat, diingat-ingat, sampai rumah diwartakan ke istri, tadi ustaz bilang ini. Karena sekarang udah biasa kayak gitu, udah enggak ada rasa. Ya. Emang ada kalimat ala bisa karena biasa. Sekarang ala enggak ada rasa karena udah biasa. Iya. Iya. Begitu. Jangan sampai kita masuk ke perangkap ini. Udah biasa jadinya enggak ada rasa. Ya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ada ulama menafsirkan begini, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Ada yang mengatakan begini di antara ulama. Engkau mengadakan orang beriman dari rahim orang yang kafir. Ada juga engkau mengadakan orang yang kafir dari rahim orang yang beriman. Artinya barangkali ada anaknya beriman, bapaknya kafir atau ibunya kafir. Dan sebaliknya. Kalau sekarang ternyata kita sebagai bapak dan sebagai ibu beriman, anak kita beriman, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena di antara kekuasaan Allah yang terjadi di sebagian keluarga, keluarga tersebut kafir, anaknya kemudian beriman. Atau ada yang lain, bapak ibunya beriman, anaknya malah jadi kafir. Dan Allah takdirkan sebagian nabi mengalami nasib yang serupa. Ya. Ada Nabi Nuh alaihissalam. Coba, yang ikut sama beliau itu apakah semua keluarganya? Tidak. Istrinya? Anaknya, salah satu anaknya? Enggak mau ikutan. Padahal sudah jelas ada banjir besar, satu anaknya udah diajak, "Ayo ikut Bapak." Dia cari gunung sendiri. Ya hancur. Itu bapaknya beriman, anaknya tidak, ya. Atau bapaknya beriman, istrinya malah habis-habisan ancur-ancuran. Contoh yang lain, Nabi Lut. Bahkan istri Nabi Lut ini dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 4 kali, Pak. Illam ru'ataka kanat minal ghabirin, illam ru'atahu kanat minal ghabirin. Disebutkan berkali-kali Allah, disinggung berkali-kali di beragam surat, saking dijelek-jelekannya perempuan ini, istrinya Nabi Lut ini. Jadi Nabi Lut alaihissalam memperjuangkan kenormalan manusia pria dan supaya semua kembali kepada Allah, istrinya malah sebaliknya. Nyakitin banget ya. Ya. Tuh. Dari suami yang soleh terdapat ada juga istri yang kayak gitu. Dan ada juga yang sebaliknya. Dari rahim atau keluarga yang kafir terlahir seorang yang beriman. Nabi contohnya sebelum Nabi Muhammad sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bapak-bapaknya, keluarganya itu enggak ada penyembah berhala semua. Tapi Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid itu. Begitu, bisa. Maka jangan sampai kita ini beriman, anak-anak kita na'udzubillah. Jangan sampai kita ini rajin sholat, anak-anak kita dipertanyakan sholatnya. Ayo Pak. Ajak anak-anak kita. Dan mungkin anak-anak kita baru ikut kalau ibunya sholat juga. Maka ajaklah ibunya sholat berjamaah. Ya. Kemudian kata Allah, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Antum sedekah, Pak. Kemudian Allah lipat gandakan rezeki antum. Apakah sesuai nominalnya dengan yang antum sedekahkan? Jauh lebih. Kadang kita aja yang enggak ngeh. Dan memang sifat kita itu enggak ngeh memang. Enggak ngeh dengan rezeki Allah. Ya, maka itu yang bisa kita sampaikan dari ayat-ayat ini. Semoga kajian yang bermanfaat, semoga bisa menambah tazkiyatun nafs dan keimanan sehingga menghasilkan dan mewariskan hasrat untuk semakin taat kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Sekian yang bisa kita sampaikan. Jika ada kalimat yang salah mohon dimaafkan karena itu memang kesalahan saya. Jika ada kebenaran maka semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.